إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئة أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثامن في الآيات والصور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. Bab yang ke-8 tentang ayat dan surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu dan kondisi-kondisi tertentu. Ketelah bahasanya permasalahan ini adalah, atau bahasan ini adalah luas sekali, tidak mungkin dibatasi karena banyaknya permasalahannya, atau banyaknya dalil tentang masalah ini atau riwayat tentang masalah ini. Akan tetapi kami akan menyebutkan secara sekilas mayoritas dalil-dalil tersebut atau banyak dari dalil-dalil tersebut dengan kalimat-kalimat yang ringkas. Karena mayoritas dalil-dalil yang akan kami sebutkan di sini itu ma'rufatun lil khassati wal ammah. Itu sudah diketahui oleh kalangan terpelajar dan orang-orang awam. Oleh karena itu kami tidak sebutkan dalil-dalilnya dalam mayoritasnya. Maka perkataan penulis di sini menunjukkan bahasanya tingkat keilmian masyarakat di zaman An-Nawawi itu cukup tinggi. Beliau mengatakan fa inna akthara alladziina dzukuru fi ma'rufun lil khassati wal amma. Amal-amal yang ini di waktu ini dianjurkan baca ini, di waktu itu dianjurkan baca itu. Itu beliau katakan mayoritas tentang waktu-waktu yang dianjurkan dan bacaan apa yang dianjurkan, mayoritasnya orang-orang awam sekalipun sudah mengetahuinya dan sudah melakukannya. Karena alasan tersebut, maka kebanyakan bahasan yang beliau sampaikan, beliau tidak sebutkan teks dalilnya. Beliau cuma sebutkan isinya. Ya, setelah selesai sholat, dianjurkan baca Al-Falaq dan Anas. Beliau tidak menyebutkan dalam mayoritas bahasan beliau ini, beliau tidak sebutkan teks dalilnya. Karena Nabi mengatakan bunyi hadisnya demikian. Tidak. Disebabkan apa? Karena amal-amalan semacam ini telah diketahui. Bukan hanya orang terpelajar, bahkan orang-orang yang awam sekalipun telah mengetahuinya. Satu hal yang perlu diperhatikan, bahasanya al-khasah yang dipakai oleh para ulama, kalau kita baca buku para ulama, maka sering ada istilah ini diketahui oleh al-khasah, atau sebagian orang-orang yang khas itu saja salah dalam masalah ini, apalagi orang yang awam. Maka yang dimaksud khas, terjemah yang tepat untuk khas, itu artinya adalah orang yang terpelajar tentang agama. Jangan diterjemahkan ini sudah ma'ruf di kalangan orang-orang khusus dan orang-orang umum. Orang khusus itu khusus apa? Ya? Orang tidak faham. Ini terjemah yang keliru, terjemah yang jelek. Ya, al-khas di sini maknanya terpelajar, karena kebalikan dari awam. Apa kebalikan orang awam? Terpelajar kalau istilah umumnya, kalau enggak ya orang-orang yang ngerti agama. Karena terpelajar di sini maksudnya terpelajar dalam bidang agama. Maka diantaranya adalah sepanjang tahun, maka dalam satu tahun kasratul iktina, maka dianjurkan untuk banyak memberikan perhatian baca Al-Quran di bulan Ramadan. Dalilnya karena Nabi SAW mudarosah Quran dengan Jibril di malam-malam bulan Ramadan. Wa fil asl akhir minhu aktsar. Dan di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, maka hendaknya lebih banyak lagi sebagaimana praktek salaf, sedangkan Nabi secara umum meningkatkan ibadah lebih banyak lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan termasuk ibadah adalah membaca Quran. Dan terutama lebih akad, lebih ditekankan lagi malam-malam yang ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Memindalika, dan di antara waktu yang afdal untuk membaca Al-Quran atau memperbanyak membaca Al-Quran adalah 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena Nabi katakan amal soleh di waktu itu lebih afdal daripada jihad, kecuali jihad yang menyebabkan sahidnya orang yang berjihad. Dan termasuk amal soleh di sini adalah baca Quran. Wa yaumu Arafah, dan pada hari Arafah, namun saya tidak untai dalil khusus yang menunjukkan dianjurkannya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, atau dalil yang bisa mendukung perkataan An-Nawawi yang mengatakan dianjurkannya untuk perhatian, memberikan perhatian yang lebih untuk membaca Al-Quran di hari Arafah. Demikian juga pada hari Jumat terutama, ya, maka dianjurkan untuk perhatian terhadap baca Al-Quran, terutama beberapa surat tertentu, yaitu surat Al-Kahfi. Wa ba'da subhi wa fil laili, dan setelah subuh dan setelah malam. Untuk malam, maka dalilnya adalah beberapa ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang baca ayat-ayat Allah di waktu malam, yang telah kita singgung ketika kita membahas waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Adapun ba'da subahi, maka mungkin adalah keumuman hadis yang menunjukkan bahasanya waktu pagi adalah waktu berkah, waktu yang baik, baik di dalamnya termasuk baik untuk menghafal, demikian juga baik untuk membaca Quran, untuk belajar, dan seterusnya. Dan sepatutnya ayu hafiz, hendaknya orang merutinkan. Ya hafiz di sini maknanya merutinkan. Jangan diterjemahkan menjaga. Orang enggak faham. Nah, orang Indonesia enggak faham. Sepatutnya seorang itu merutinkan untuk membaca surat Yasin. Jangan sepatutnya seorang itu menjaga untuk membaca surat Yasin. Apa menjaga untuk membaca surat Yasin? Maka sepatutnya seorang itu merutinkan untuk membaca surat Yasin, surat Waqi'ah, dan surat Tabarok yang merupakan nama lain untuk surat Al-Mulk. Masalah merutinkan surat Yasin, setiap hari membaca Yasin, yaitu tepatnya malam hari, setiap malam membaca Yasin, maka hadisnya adalah hadis yang dhaif, sebagaimana nanti akan kita bahas di catatan kaki. Demikian juga merutinkan setiap hari membaca surat Al-Waqi'ah yang disebutkan dalam sebuah riwayat, itu akan menjaga diri dari kemiskinan. Maka hadisnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, didhaifkan oleh Al-Albani di silsilah dhaifah. Sedangkan merutinkan baca surat Al-Mulk atau surat Tabarak, maka hadisnya sahih, maka hadisnya derajatnya hasan. Sehingga bisa diamalkan. Kemudian faslon, as-sunnah yang sesuai dengan sunnah, ketika salat subuh pada hari Jumat dianjurkan untuk membaca, setelah membaca surat Al-Fatihah tentunya, di rakaat pertama membaca surat Alif Lam Mim Tanzil yang disebut dengan surat sajadah. Namun ingat, hendaklah dibaca bi kamaliha utuh, dari awal ayat sampai akhir, dari awal surat sampai akhir surat. Dan di rakaat yang kedua membaca surat Hal Ata 'alal Insan atau surat Ad-Dahar. Kata An-Nawawi, bi kamaliha utuh. Nah, jangan cuma sepotong atau cuma mencomot saja. Kemudian An-Nawawi mengatakan, janganlah melakukan apa yang dilakukan oleh banyak para imam masjid ya, di masyarakatnya An-Nawawi, yang iktisar mencukupkan diri dengan mengambil beberapa ayat dari masing-masing dari dua surat tersebut, ma'atam titil kiro'ah, ditambah dengan bacaan yang meliuk-liuk suaranya. Bahkan yang baris sepatutnya adalah membacanya secara utuh dari awal surat sampai akhir surat, dan dia masukkan pada bacaannya tersebut tartil, ya, pelan-pelan. Ya, tartil itu maknanya tamahul, pelan-pelan sehingga jelas masing-masing huruf, masing-masing harokat, sehingga hak-hak huruf dan harokat semuanya ditunaikan. Di catatan kaki ada muhakkik mengatakan wa hadzal ladzi ankara al-imam an-nawawi, dan perbuatan yang diingkar oleh An-Nawawi yaitu sebagian imam masjid yang baca surat sajdah namun cuma beberapa ayat yang dekat dengan sujud tilawah, nanti kemudian rakaat kedua ya cuma nyomot beberapa ayat terakhir dari surat Al-Insan misalnya. Maka apa yang diingkar oleh An-Nawawi tersebut adalah apa yang dilakukan oleh mayoritas manusia di zaman kita, yaitu maksudnya di Mesir. Karena muhakkik buku ini adalah orang Mesir. Kalau di tempat kita ya malah enggak kenal. Orang itu enggak kenal surat anjuran surat sajdah, umumnya masjid. Enggak kenal anjuran surat sajdah di subuh hari Jumat, surat Al-Insan di rakaat yang kedua. Dengarnya aja baru. Wa dami mayubainu bu'da aktsarinas, dan ini realita ini menjelaskan betapa jauhnya mayoritas manusia di zaman kita dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dikatakan oleh An-Nawawi di sini tentang tidak benarnya perbuatan sebagian imam masjid yang cuma nyomot sebagian surat sajdah dan sebagian surat Al-Insan telah beliau sampaikan juga di awal kitab. Kemudian untuk sholat Jumat, yang sesuai dengan sunnah, yaqra'u fi sholatil Jumat, dalam sholat Jumat, membaca di rakaat pertama, sholat Jumat secara utuh. Secara utuh, jangan sebagaimana apa yang dilakukan oleh sebagian imam sholat Jumat, ya, cuma langsung baca nyamot bagian akhir sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil Jumat, sampai akhir surat. Ya, dianjurkan untuk membaca surat Jumat namun utuh. Demikian juga di rakaat kedua dianjurkan membaca surat Al-Munafikun juga secara bikamaliha, secara utuh. Dan jika mau boleh juga di rakaat pertama membaca Al-A'la dan di rakaat yang kedua membaca Al-Ghasyiyah, dua-duanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di awal di muqaddimah bab, beliau tidak menyebutkan teks hadisnya, bahkan tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkannya, karena sudah ma'ruf lil khassati wal amma. Muhakkik mengatakan hadis tentang surat Jumat di rakaat pertama dan munafikun di rakaat kedua diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dalam Kubra dan Ahmad serta yang lainnya. Kemudian beliau muhakkik mengatakan adapun bacaan surat Sabihisma Al-A'la dan surat Ghasyiyah untuk salat Jumat, maka dihadkan oleh Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian An-Nawawi mengatakan wal yajtanib, hendaknya orang itu menjauhi, mencukupkan diri dengan sebagiannya. Ya, cuma nyomot ayat-ayat terakhir surat Jumat, ditambah beberapa ayat surat Munafikun. Awal surat Munafikun biasanya. Orang sukanya kalau Jumat akhir surat Jumat, Munafikun awal surat Munafikun. Waliyaf'al, hendaklah dia melakukan sebagaimana yang telah kami sampaikan. Yaitu apa? Utuh. Kemudian salat Id. Yang sesuai sunnah dalam salat Id, di rakaat pertama membaca surat Qaf. Di rakaat kedua membaca surat Al-Qamar. Waktu rabati sa'ah wang sakol qamar. Ingat, bi kamalihima. Utuh. Dari awal surat sampai akhir surat. Wah panjang, ya sudah, wa insa'a, maka jika dia mau, ya, biar enggak terlalu panjang, bisa sabih al-a'la di rakaat pertama dan al-ghasyah di rakaat kedua. Dua pilihan ini, dua alternatif ini, semuanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi An-Nawawi mengatakan, wal yajtanib, jauhilah perbuatan membatasi diri, mencukupkan diri dengan sebagian sebagian surat, tidak utuh. Kemudian faslan wa yaqra' fi raqatai sunnati subahi, dan dianjurkan untuk membaca di dua rakaat qabliyah subuh. Untuk qabliyah subuh, setelah membaca Al-Fatihah, maka dianjurkan di rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Muhaqqiq mengatakan dikeluarkan oleh Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Namun boleh juga membaca di rakaat pertama Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Dan di rakaat yang kedua membaca Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. Maka ada dua alternatif, ada dua pilihan. Kilahuma, dua pilihan di atas semuanya sahih dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan alternatif yang kedua, qulu amanna, rakaat pertama qulu amanna, kemudian rakaat kedua qul ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawa. Muhaqqiq mengatakan hadisnya diriatkan oleh Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad. Demikian juga diriatkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan sahih menurut syarat Muslim, dan keduanya Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Berkaitan dengan perkataan Al-Hakim ini, Muhaqqiq mengatakan wahada wahmun minhu. Perkataan Al-Hakim ini adalah salah fahamnya beliau. Kenapa? Karena kita lihat Muslim mengeluarkan hadis di atas, meriatkan hadis di atas bagaimana bisa Anda lihat sendiri. Padahal Al-Hakim itu judul kitabnya Mustadrak. Ya. Artinya adalah dia akan membawakan hadis-hadis yang sesuai dengan kriteria Bukhari dan Muslim dan tidak sama sekali tidak diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ternyata ada sebagian hadis yang itu diriatkan oleh Bukhari atau diriatkan oleh Muslim atau bahkan diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dan dianggap oleh Al-Hakim tidak ada di Bukhari dan tidak ada di Muslim. Contohnya adalah hadis masalah ini. Padahal Al-Hakim adalah beliau ulama besar dalam masalah hadis. Dan ini memberikan satu faedah, tidak ada manusia yang sempurna. Memberikan faedah bahasanya ya, sehebat ilmu apapun seseorang, meskipun dia ada seorang ulama besar sekaliber kelas internasional dalam masalah hadis sekalipun, boleh jadi terdapat waham. Maka di sini kita tidak katakan Al-Hakim dusta, bohong, menyelisih kenyataan. Kenapa di Muslim ada? Kok dia katakan walam yukhijahu? walam yukhijahu. Keduanya, Bukhari dan Muslim, tidak meriwayatkannya. Maka perkataan Al-Hakim ini namanya wahmun dan tidak kita namakan kadzibun. Ini namanya wahmun dan tidak kita katakan sebagai kadzibun. Kecuali jika kita menggunakan istilah kadzibun dalam maknanya bahasa Arab dengan makna aslinya yaitu khata'un. Kadzib secara bahasa maknanya khata'. Maka ini namanya adalah wahmun dan bukan kadzibun. Maka perhatikan dua istilah ini. Ada kadzib dan ada wahmun. Ya, wahmun itu dia ngira ini tidak ada di Bukhari Muslim, ternyata ada. Namanya waham. Dia kira demikian padahal tidak demikian, ini wahmun. Kemudian wayaqra fi sunnatul maghrib, dan dianjurkan yang dibaca, bacaan yang dianjurkan pada sunnah maghrib, yang dimaksud sunnah maghrib adalah ba'diyah maghrib. Di rakaat pertama dianjurkan untuk membaca Al-Kafirun, dan ba'diyah maghrib di rakaat yang kedua dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Ini yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di tempat kita malah ini bacaan surat maghrib. Nah, ini malah dalam praktek banyak imam masjid ini bukan bacaan ba'diyah maghrib, namun ini bacaan solat maghribnya. Kayaknya hampir dipahami oleh banyak orang sebagai paket. Ya, meskipun aslinya mungkin kita katakan ya boleh-boleh saja orang baca ayat ini atau surat ini di sholat maghrib. Tapi kalau jadikan kebiasaan dan banyak orang yang melakukannya, ya, sehingga orang awam kayaknya beranggapan jadi paket sholat maghrib. Kenapa? Karena banyak imam masjid, imam sholat itu semacam itu. Maka ini satu hal yang patut diperhatikan. Satu hal yang patut ya sebaiknya untuk tidak dikerjakan. Agar tidak mendukung salah sangka yang dimiliki oleh banyak orang. Demikian juga membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas fi rakaatai tawaf. Pada saat dua rakaat surat sunnah setelah selesai tawaf di belakang makam Ibrahim. Dan Antawi mengatakan ini juga yang dibaca ketika melaksanakan salat istikharah. Tentang masalah ini, yang pertama tentang membacanya di ba'diyah maghrib, maka hadisnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Meskipun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Sebelum qultu, qala Ibnu Abi Hatim fil Ilal, Ibnu Abi Hatim mengatakan dalam kitabnya Al Ilal, aku bertanya kepada ayahku yaitu Abu Hatim tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ahwas dari Abi Ishaq dari Mujahid dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat ba'dal maghrib dengan qul yaul kafirun dan surat Al Ikhlas. Maka ayahku mengatakan laisa hadzal hadis bis sahih. Kata Abu Hatim, seorang pakar ilal hadis, hadis ini tidak sahih, dan dia hadis dari Abu Sa'id ini adalah mutarib. Dan kemudian muhaqqiq mendatangkan penguat, qultu aku katakan ya, beliau sampaikan di antara penguatnya dihadkan oleh Abu Bayhaqi dalam Su'abul Iman, dan beliau katakan sanadnya hasan. Demikian juga beberapa penguat yang lain yang beliau sebutkan. Semisal beliau katakan wa Abu Bayhaqi fi Su'ab Diatkan lebaik dalam Sha'abul Iman, disebutkan di sana, ini dibaca pada 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh, dan sanadnya hasan. Kemudian beliau simpulkan, fal hadis bimajmu'i turuqihi sahihun. Maka hadis ini dengan melihat jalan-jalannya yang banyak, jalur-jalurnya yang banyak, statusnya adalah sahih. Kemudian wa amma qira'atuhuma fi raqati tawaf. Sedangkan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas pada saat 2 rakaat setelah tawaf, maka ini terdapat dalam hadis Jabir yang panjang tentang tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian berkaitan dengan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas dalam salat istikharah, maka muhakkik memberikan komentar, adapun membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas fi raqatai istikharah pada saat salat istikharah, fala a'lamu fi syai'an thabitan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ku ketahui adanya hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Maka perkataan An-Nawawi tentang menganjurkan baca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas pada salat istikharah adalah sesuatu yang fihi nazar, satu hal yang tidak tepat. Kemudian dianjurkan yang dibaca pada saat melaksanakan witir dengan 3 rakaat. Maka di rakaat pertama dianjurkan baca surat Al-A'la, di rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas, kata An-Nawawi, dan ditambah dengan Mu'awidatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan telah kita singgung dalam bahasan awal-awal kitab, bahasanya tambahan surat ditambah dengan surat Falaq dan An-Nas, ini diperselisihkan, hadisnya diperselisihkan oleh ulama. Muhakkik kitab ini mendhaifkan tambahan setelah Al-Ikhlas ditambah dengan Falaq dan An-Nas, dan sebelumnya Syekh Abdul Aziz bin Baz juga mendhaifkan tambahan Falaq dan An-Nas setelah Al-Ikhlas. Ya, meskipun hadis ini juga di sisi yang lain dihasankan oleh Al-Albani, semisal di sifat sholatin Nabi. Ala kulli hal, Sa'ib bin Baz ditanya tentang masalah ini, beliau katakan, ya, setelah menjelaskan kalau hadis yang dhaif, namun seandainya ada orang mengamalkannya, maka tidak diingkari. Karena boleh-boleh saja seorang itu dalam satu rakaat membaca beberapa surat. Ya, di antara dalilnya adalah hadis yang pernah kita baca tentang salatnya malam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hudzaifah, di mana dalam satu rakaat Nabi membaca surat Al-Baqarah, setelah itu dilanjutkan dengan surat surat An-Nisa dulu. Al-Baqarah, setelah itu dilanjutkan dengan surat An-Nisa, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan surat Ali Imran dalam satu rakaat. Maka ini dalil menunjukkan bolehnya dalam satu rakaat membaca beberapa surat. Dan sebelumnya ada yang terlewat berkaitan dengan 2 rakaat qabliyah subuh. Nabi pernah membaca qul amanna bila wa ma unzila ilaina, kemudian di rakaat kedua membaca qul ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawa. Maka di sini dalil bolehnya dalam salat itu cuma setelah Al-Fatihah cuma membaca satu ayat saja. Dan tidak utuh satu surat. Ya, karena yang Nabi baca di qabliyah subuh tersebut itu cuma satu ayat. Satu ayat di rakaat pertama dan satu ayat juga di rakaat yang kedua. Maka itu dalil bolehnya cuma membaca satu ayat atau beberapa ayat dalam sholat. Dan tidak harus utuh satu surat. Jika ada yang bertanya, bukankah itu dalam sholat sunnah? Maka kita katakan, kaidah mengatakan, apa yang boleh untuk sholat sunnah, boleh untuk sholat fardu. Sebagaimana apa yang boleh untuk sholat fardu, boleh untuk sholat sunnah, kecuali ada dalilnya. Kemudian berikutnya, dianjurkan membaca surat Kahfi pada hari Jumat. berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya tentang masalah ini. Hadis tersebut diriatkan oleh Nasa'i dalam Sunanul Kubra. Kalau sebuah hadis itu diriatkan oleh Nasa'i, maka kalau kita katakan diriatkan oleh An-Nasa'i, maka diriatkan oleh Nasa'i dalam kitabnya Al-Mujtaba. Tapi kalau diriatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra, maka harus disebutkan bukunya. Sebagaimana di sini, karena ini bukan riwayat Nasa'i dalam Al-Mujtaba. Al-Mujtaba itu ringkasan dari Sunanul Kubra. Jadi pertama kali An-Nasa'i itu nulis buku yang dia kasih judul Sunanul Kubra. Setelah itu diringkas, dipilih, kemudian buku yang merupakan berisi kumpulan hadis-hadis pilihan yang dipilih dari Sunanul Kubra itu disebut Al-Mujtaba. Sebagaimana namanya, Mujtaba artinya pilihan. Nah, jika para ulama hadis menyebut diriatkan oleh Nasa'i, maka maknanya adalah diriatkan oleh Nasa'i dalam Mujtaba dan bukan dalam Sunanul Kubra. Kalau diriatkan oleh Nasa'i di selain Mujtaba, maka harus disebutkan. Misalnya diriatkan oleh Nasa'i di Sunanul Kubra, maka harus dikatakan diriatkan oleh Nasa'i dalam Kubra atau dalam Sunanul Kubra. Demikian juga diriatkan oleh Hakim dan yang lainnya dari Abu Sa'id marfu, sabda Nabi, barang siapa membaca surat Kahfi kama ungzilat sebagaimana diturunkan, maka ada baginya cahaya pada hari kiamat. Dalam sebagian riwayat, cahaya tersebut sampai Mekah. Di sini muhakkik tidak menjelaskan tentang derajat hadisnya, namun hadis tentang hal ini disahihkan oleh Al-Albani di Sahihul Jami'. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Om dianjurkan untuk membaca Al-Kahfi juga pada malam Jumat. Maka Al-Kahfi dianjurkan dibaca pada malam Jumat sebagaimana kata Syafi'i. Sedangkan kalau teks hadisnya itu pada hari Jumat. Dan dalil untuk amalan ini adalah hadis yang diriatkan oleh Abu Muhammad Ad-Darimi dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dalil untuk perkataan Syafi'i menganjurkannya untuk malam Jumat. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Kahfi lailatal Jumu'ati, kepada hari Kamis malam Jumat. Adha'alahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq, maka akan ada cahaya baginya yang meneranginya antara tempat dia tinggal sampai Ka'bah. Dan disebutkan dari dan Darimi menyebutkan sebuah hadis menunjukkan dianjurkan baca surat Hud pada hari Jumat. Lihat catatan kaki diriatkan oleh Ad-Darimi dari Ka'ab Al-Ahbar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ka'ab Al-Ahbar adalah tabi'in, maka statusnya hadis mursal. Maka kesimpulannya, fal hadisu da'ifun. Hadis tentang anjuran baca surat Hud pada hari Jumat, statusnya adalah hadis yang lemah. Dari Makhul, dan Makhul adalah seorang tabi'in yang mulia, beliau menganjurkan untuk membaca surat Ali Imran pada hari Jumat. Kita katakan, tabi'in bukanlah hujah. Kita katakan, apa dalilnya? Kita tanyakan apa dalilnya untuk menganjurkan surat Ali Imran pada hari Jumat. Kalau semata-mata perkataan makhul, maka tidak bisa jadi hujjah dalam agama. Kemudian dianjurkan untuk memperbanyak membaca ayat kursi di semua keadaan, semua kondisi. Itu kata Nawawi, boleh dan dianjurkan baca ayat kursi sambil duduk, sambil ini. Wa ayaqra'aha, dan dianjurkan untuk membaca ayat kursi setiap malam, tepatnya idza awa ila firasyhi, jika ketika dia telah mapan, ketika dia telah bertempat di tempat tidurnya. Demikian pula dianjurkan untuk membaca muawwidzatain al-Falaq dan An-Nas uqayba kulli salatin, beberapa saat setelah selesai salat, itu maksudnya salat fardu. Dalilnya faqad sahah, terdapat hadis yang sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk membaca muawwidzatain Al-Falaq dan An-Nas dubura kulli salatin. Di dubur setiap salat. Dan dubur setiap salat di sini adalah maknanya setelah salam. Diatkanlah Abu Daud dan Tirmidzi serta Nasa'i, Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih, Muhaqqiq mengatakan hadisnya sahih. Bahkan juga dianjurkan untuk membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Ini tidak disinggung oleh An-Nawawi. Maka setelah selesai sholat fardu, dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Demikian juga dianjurkan untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan khusus untuk Mu'awwidzatain, atau juga bahkan surat Al-Ikhlas. Maka setelah selesai salat fardu, dianjurkan untuk membaca ayat kursi, Falak dan An-Nas serta Al-Ikhlas. Dan kata, dan secara khusus, pada saat setelah selesai salat maghrib dan subuh, maka Al-Ikhlas, Falak dan An-Nasnya masing-masing dibaca sebanyak 3 kali. Ini tidak disinggung oleh An-Nawawi. Kemudian bacaan ketika mau tidur. Mustahab dan dianjurkan ketika hendak tidur untuk membaca ayat kursi. Demikian juga membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Serta dianjurkan untuk membaca akhir-akhir surat Al-Baqarah. Dan ini adalah satu perkara yang mimma yuhtamu bihi, sangat perlu diperhatikan, wa yata'akkad, dan sangat ditekankan untuk memperhatikannya. Terdapat tentang masalah ini, terdapat beberapa hadis yang sahih. Ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ingat Abu Mas'ud Al-Badri disebut Al-Badri bukan karena dia ikut perang Badar. Dia disebut Al-Badri karena rumahnya di dekat Badar. Sebagaimana pernah kita singgung ketika di awal bahasan kitab Tibyan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, man qara'ahuma, siapa yang membaca keduanya, fi lailatin, di satu malam, kafatahu, maka 2 ayat tersebut telah mencukupinya. Apa yang dimaksud mencukupinya? Berkata sejumlah ulama, mencukupinya dari sholat malam. Artinya ya tidak terlalu tercela kalau seandainya tidak bangun sholat malam, karena sudah membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya, maka bisa menggantikan keutamaan, atau bukan keutamaan, ya, menyebabkan orangnya tidaklah tercela. Kenapa semalam enggak bangun? Ya, karena dia telah dicukupi dengan digantikan dengan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Maka mencukupi dari sholat malam. Artinya seandainya dia kebablasan tidur, tidak sholat malam, maka dia tidak tidak tercela. Sebagian ulama yang lain menjelaskan yang dimaksud mencukupinya adalah mencukupinya, artinya menjaganya. Mencukupinya dari hal-hal yang tidak disukai di malam itu. Artinya amalan ini adalah menjadi sebab terlindunginya orang ini dari berbagai mara bahaya selama dia tidur, dari tenun, dari santet, dan dari gangguan jin dan yang lainnya selama 1 malam itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kulla lailatin, adalah beliau setiap malam membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Dan hadis ini telah kami sebutkan dalam fasal masalah hukum meniup. meniupkan Al-Quran dalam rangka ruqayah. Kemudian terdapat perkataan Ali yang menunjukkan bahasanya orang yang berakal adalah orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur. Dilihatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma'ar ahadan ya'qil. Aku tidaklah mengetahui seorang pun yang berakal, yang masuk Islam, lalu dia tidur, maka dia tidaklah tidur sampai membaca ayat kursi. Maka, kata An-Nawawi, tanda orang itu adalah rajulun aqilun fil Islam. Adalah tanda seorang itu adalah orang yang berakal dalam Islam. Seorang Muslim yang berakal adalah tidak mau tidur sampai membaca ayat kursi terlebih dahulu. Berarti kalau enggak baca ayat kursi, bisa disimpulkan sendiri mafhum mukhalafahnya. Kemudian dan dari Ali Aidan juga, Ali bin Abi Thalib mengatakan, makuntu ar ahadan ya'qil. Aku tidak mengetahui adanya seorang yang berakal tidur sebelum membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tentang sanad perkataan Ali ini, An-Nawawi mengatakan sanadnya sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Dan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, la yamuru bika lailatun illa qara'ta fiha. Tidaklah berlalu padamu satu malam kecuali di malam tersebut engkau membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awidatain. Demikian pesan Nabi kepada sahabat Uqbah bin Amir. Lalu apa yang terjadi? Fama atats alayya lailatun illa wa ana aqa'uhunna. Maka Uqbah bin Amir mengatakan, maka tidaklah datang padaku satu malam kecuali aku membaca ayat atau surat-surat tersebut, yaitu membaca Mu'awidat, Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas. Hadis ini dilihatkan oleh Ahmad Taburani, namun kalau riwayat Ahmad dan Taburani dhaif atau dhaif sekali karena ada Ali bin Yazid Al-Alhani. Dan Ali bin Yazid Al-Alhani ini adalah rawi yang bermasalah dalam kisah Sa'labah bin Hatib, yang katanya seorang yang miskin, kemudian minta kepada Nabi didoakan agar jadi orang kaya, nanti kalau kaya mau jadi rajin beribadah. Ternyata setelah kaya, karena banyak hartanya, banyak kambingnya, malah tidak mau zakat, dan akhirnya katanya disebutkan dalam riwayat tersebut, mati dalam keadaan sebagai orang munafik. Ini adalah satu kisah yang terkenal. Nah, kisah ini adalah tidak benar secara matan, karena Sa'labah bin Hatib adalah sahabat perang Badar, yang sahabat yang ikut perang Badar itu dijamin untuk mati dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Sa'labah bin Hatib ini tidak benar secara sanad, karena hadisnya diriatkan oleh Tabrani dan di sana ada perawi yang bermasalah, yaitu Ali bin Yazid Al-Alhani, dan status beliau adalah wahin, lemah sekali. Demikian juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, namun sanadnya sama sehingga sama-sama bermasalah. Akan tetapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di tempat yang lain bisanadin hasannya dengan sanad yang hasan dari Uqbah bin Amir. Maka di sini terdapat pelajaran penting tentang cara para sahabat beragama dan bagaimanakah para sahabat menyikapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sanadnya hasan ya. Maka Uqbah bin Amir mengatakan, "Fama atat alayya lailatun illa wa ana aqra'uhunna." Maka sejak aku mendapatkan pesan dari Nabi ya, supaya setiap malam membaca surat Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas, Maka Ubah bin Amir mengatakan, setiap malam sejak saat itu aku membaca surat Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas. Wahakadal itibak. Dan demikianlah, dan seperti inilah yang disebut mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti inilah yang disebut tak mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikianlah halus salaf, demikianlah keadaan salaf dalam beragama, keadaan para salaf ketika menerima dan mendapatkan ilmu dan mendapatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mereka mendengarnya, maka mereka mengamalkannya. Yang ini jauh berbeda dengan keadaan kita yang banyak amal yang mungkin kita lupa. Kenapa? Karena kita mendengarnya dan tidak mengamalkannya. Kemudian dari Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, beliau mengatakan, kanu mereka, mungkin tabi'in, mungkin para sahabat, mereka menganjurkan untuk membaca surat-surat tersebut setiap malam sebanyak 3 kali. Yaitu dianjurkan, mereka menganjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas. Sanadnya saya sebagaimana syarat Muslim. Maka ini adalah pengejawantahan dari hadis Uqbah bin Amir yang lewat. Kemudian dari Ibrahim An-Nakhai juga, beliau mengatakan, mereka mungkin sahabat, mungkin para tabi'in, mereka mengajari murid-muridnya, supaya ketika bertempat di tempat tidur untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas. Maka ketika tidur, maka ayat yang dianjurkan untuk dibaca, ayat kursi, Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas, dan 3 surat ini dibaca sebanyak 3 kali. Dengan meniupkan di tangan sebelumnya terlebih dahulu. Demikian juga terdapat anjuran untuk membaca akhir-akhir surat Al-Baqarah. 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Adakah bacaan yang lain? Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra surat Az-Zumar wa Bani Israel. Dari Aisyah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sampai membaca surat Az-Zumar dan surat Bani Israel alias surat Bani Israel namanya yang lain. Surat sebelum surat Kahfi apa? Surat Al-Isra. Rawi Tirmidzi, diatkan oleh Tirmidzi, kata Tirmidzi hadisnya derajatnya hasan. Kesimpulan dari Mahakik Kultu, Mahakik mengatakan, setelah mengatakan Kultu, kemudian di baris berikutnya, beliau mengatakan, fal hadisu sahihun. Maka kesimpulannya, hadis ini diatkan oleh Tirmidzi, Ahmad, Nasa'i, dalam Sunan Kubra, dan yang lainnya, dan Mahakik mengatakan, fal hadisu sahihun, hadisnya sahih. Kemudian beliau membantah Sesu'eb al-Arnaud dan kawan-kawan, yang merupakan pentahkik kitab musnad Imam Ahmad. Waqad da'af al-hadis, dan hadis ini didaifkan oleh para muhakik musnad Imam Ahmad, yaitu Su'eb al-Arnaud dan kawan-kawannya, karena bersandarkan dengan perkataan Zahabi dalam Mizan. Dan beliau menilai ini adalah satu hal yang tidak tepat. Kesimpulannya demikian. Kemudian hadis ini diatkan oleh Abu Ya'la, juga diatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, dari Aisyah, dari Abi Lubabah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam membaca tanzil sajdah, yaitu surat sajdah dan surat Az-Zumar. Maka dalam riwayat ini disebutkan tanzil sajdah sebagai pengganti surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Maka hadis riwayat Abu Ya'la dalam musnad ini statusnya sadz. Maka kesimpulannya, selain membaca ya tadi ayat kursi, Falaq An-Nas, dan akhir surat Al-Baqarah, maka terdapat hadis dari Aisyah yang menunjukkan demikian juga dianjurkan baca surat Az-Zumar dan surat Bani Israel. Jadi wiridnya banyak sekali. Persiapan tidur ini bisa satu jam sendiri itu. Persiapan tidur, baca Zumar, baca Al-Isra, baca ini, baca itu. Berarti gak boleh tidur dadak. Ya. Kemudian pasal berikutnya dianjurkan bacaan yang dianjurkan ketika bangun tidur pada setiap fikuli laylatin di setiap malamnya dianjurkan untuk membaca akhir-akhir surat Ali Imran, yaitu dimulai sejak ayat inna fi khalqis samawati wal ard sampai akhir surat Ali Imran, yaitu 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Terdapat hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra, beliau membaca ayat-ayat yang terakhir dari surat Ali Imran idza staiqadha, jika beliau bangun tidur. Dan hadis ini dalil dan Nabi membacanya sambil menatap langit. Dalam hadisnya disebutkan Nabi membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran ini sambil menatap langit, sambil melihat bintang-bintang di langit. Dan hadis ini dalil bahasanya ya, orang yang dalam kondisi hadas boleh membaca boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Dan itu adalah ijma' sebagaimana kata An-Nawawi di awal-awal kitab Tibyan. Kenapa? Karena bangun tidur, maka dia dalam kondisi batal wudhunya. Maka begitu bangun tidur, Nabi membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Maka Nabi membaca tidak dalam kondisi berwudu. Baru setelah itu Nabi berwudu. Baru setelah itu Nabi gosok gigi dan berwudu. Maka di sini dalil, orang yang dalam kondisi hadas kecil, boleh membaca Al-Quran, namun tidak menyentuh mushaf. Dan bahkan ini ijma'. Kemudian, faslun fi mayuqra' indal maridi. Fasal tentang bacaan yang dibaca ing dalam marid di tempat orang yang sakit ketika kita menjenguk orang yang sakit. Dianjurkan untuk membaca di dekat orang yang sakit surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah yang digunakan untuk ruqyah, membaca orang yang sakit ini cuma dibaca tanpa ditiup. Sebagaimana dalam dalilnya. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih tentang masalah ini, yaitu tentang sahabat yang meru'yah seorang kepala kampung yang terkena gigitan kalajengking. Kemudian sahabat ini membacanya, membacakan padanya surat Al-Fatihah. Dan di situ disebutkan cuma dibacakan tanpa ditiup. Kemudian setelah pulang, setelah sampai ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada para sahabat ini, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Dari mana kamu tahu kalau surat Al-Fatihah itu adalah surat yang bisa dibaca sebagai ruqyah untuk orang yang sakit? Hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan diriatkan oleh Bukhari saja dan yang lainnya namun bukan muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini di sana disebutkan kalau para sahabat setelah meruqyah mendapatkan upah berupa apa? Kambing. Maka di sini dalil bolehnya orang mendapatkan upah dari meruqyah. Akan tapi sebagian ulama menjelaskan, saya katakan sebagian karena yang saya tahu cuma sebagian saja, saya enggak tahu keterangan ulama yang lain. Akan tapi sebagian ulama mengatakan bahasanya boleh mengambil upah dari ruqyah dengan syarat orang yang diruqyah itu sembuh dengan ruqyahnya, dengan sebab ruqyahnya. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini. Kenapa? Karena setelah sahabat membacakan surat Al-Fatihah, Mbak, di sana disebutkan, maka kepala desa tersebut langsung bangkit, berdiri bagaikan unta yang diikat, kemudian dilepas ikatannya, kemudian gembira, oh, pergi. Artinya sehat, waras, seger, waras, dan semangat. Maka dari hadis ini, sebagian ulama, saya baca ini adalah perkataan Syekh Abdullah Al-Jibrin di Fatwa Dhahabiyah an ruqyah fi ruqyah syar'iyyah, ya, beliau mengatakan, ya, beliau ambil upah dari ruqyah namun dengan syarat, ya, yang di ruqyah itu sembuh dengan sebab ruqyahnya. Demikian juga ini penjelasan Sarabi bin Hadi Al-Madkhali di, ya, saya baca di situs resmi beliau, di situ ada as'ilah tentang masalah, ada tanya jawab tentang masalah ruqyah. Maka beliau katakan juga, boleh ambil upah dari ruqyah dengan syarat orangnya sembuh dengan sebab ruqyah. Wallah alam keterangan para ulama yang lain tentang masalah ini, meskipun wallah alam, sisi pendalilannya juga mungkin bisa didiskusikan ulang, dari mana sisi pendalilan mewajibkan atau mengharuskan ahli ini dari hadis tadi. Mohon, ya, ala kulli hal, ya, ketika dalam, dan mereka berdalil dengan hadis Abu Sa'id. Kemudian dianjurkan untuk membaca di dekat orang yang sakit surat Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas. Ya. Kalau untuk Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas di sini ma'an nafas. Lihat An-Nawawi. Untuk Al-Fatihah dia cuma mengatakan ayat qa. Ya. Untuk Al-Fatihah dia cuma mengatakan ayat qa. Dia tidak mengatakan ayat qa ma'an nafas. Namun untuk Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas maka dia katakan ayaka ma'an nafasi, dianjurkan untuk membaca dan ditiupkan, ya, ditiupkan fil yadain, di dua tangan, ya, bisa tangannya si sakit, juga bisa tangannya orang yang jenguk, kemudian diusapkan. Dalilnya karena terdapat dalam sahihain, ya, dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah lewat penjelasannya di fasal tentang masalah hukum meniup. Yang fasalnya ada di akhir bab sebelum bab ini. Kemudian dari Talha bin Musarib, dia mengatakan, kana yukal, ada orang yang mengatakan, bahasanya orang sakit jika dibacakan padanya Quran, maka sakitnya akan enteng. Wajada lidhalika khifatan. Dia akan mendapatkan keentengan, terasa enteng sakitnya setelah dibacakan Quran. Fadakhaltu, maka Talha bin Musarib mengatakan, maka aku menemui Khaisamah, bahwa marid dan beliau sedang sakit. Fakultu, maka setelah masuk ke tempatnya Khaisamah, maka aku berkata kepada Khaisamah, aku melihat dirimu hari ini kok ketawa-ketawa. Kok bisa senyum-senyum? Maka Khaisamah mengatakan, ini kuria ingdil Qur'anu. Karena baru saja ada yang bacakan Qur'an di sisiku. Ada yang meruqyah dengan bacakan Qur'an di sisiku. Demikian juga diingatkan oleh Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi rahimahullah. Dengan sanadnya beliau mengatakan bahasanya Ar-Ramadi, seorang bernama Ar-Ramadi, idza ishtaka, jika beliau sakit syai'an, satu penyakit, qal, maka beliau mengatakan, hatu ashabul hadis, datangkan ke tempatku, datangkan ke rumahku orang-orang yang belajar hadis, suruh mereka membacakan hadis di rumahku, di dekatku. Fa idza hadaru, maka jika mereka para orang-orang yang belajar hadis tersebut telah datang, maka beliau Ar-Rumadi mengatakan ikra'u alayyal hadisa. Bacakanlah hadis untukku. Ya, karena beliau suka belajar hadis. Sakit libur belajarnya. Ada teman-temannya pada jenguk. Bacakan hadis. Ya, dan ini adalah karena beliau demikian cinta dengan belajar hadis. Ya, maka lumrah kalau kemudian mendapatkan keringanan, enteng sakitnya. Sebagaimana orang sakit kangen sama anaknya, anaknya datang, sakitnya enteng. Anaknya pergi, berat lagi. Wa fil hadis, dan ini adalah dalam hadis, fal Qur'anu awla, maka Al-Quran tentu lebih-lebih lagi. Tentu ini berlaku untuk orang yang demikian cinta dengan Quran dan orang yang faham Quran. Kalau orang yang malah malah sakit kepala kalau dibacakan Quran, ya tentu dibacakan Quran malah mungkin malah tambah berat. Kemudian fasal yang terakhir, faslun fi ma yuqra' ing dal mayiti, fasal tentang bacaan yang dibaca ing dal mayiti di dekat orang yang hendak meninggal dunia. Qala ulama min asabina, berkata para ulama min asabina, yaitu para ulama Syafi'iyah dan selain mereka, yaitu mazhab yang lain. Para ulama mengatakan, para ulama Syafi'iyah dan mazhab yang lain mengatakan dianjurkan untuk membacakan surat Yasin di dekat orang yang hendak meninggal dunia, karena hadis Maqil bin Yasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ikra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin kepada orang-orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian. Orang-orang yang meninggal dunia di sini, orang yang hendak meninggal dunia di sini disebut mautakum. Ini dalam ilmu bahasa Arab, ini dalam bab balaghah, ini disebut majas dengan nama majas bi'tibari ma yakunu namanya. Melihat apa yang akan besok terjadi. Kalau orang ini sudah sakaratul maut, ya, maka dia besoknya itu jadi mayit, jamaknya mauta. Sehingga disebut mautakum. Sebagaimana di surat Yusuf, orang yang memeras anggur untuk jadikan khamr, di sana disebutkan salah satu teman Yusuf di penjara mengatakan bahasanya aku melihat dalam tidurku ani aksir khamr, aku memeras khamr. Kalau khamr gak perlu diperas, kenapa? Orang sudah jadi khamr kok diperas? Ya, yang diperas adalah calon khamr, yaitu anggur. Maka khamr di sini disebut i'tibar ma yakunu. Hadis ini diriatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dalam kitabnya Amal Yaumi wal Lailah, dan Ibnu Majah, dan An-Nawawi mengatakan sanadnya dhaif. Kemudian juga diriatkan oleh Mujalid dari Sya'bi, Sya'bi seorang tabi'in, beliau mengatakan kanatil ansar, orang-orang ansar idha hadaru, jika mereka kedatangan kematian, yaitu kematian telah mendatangi mereka, qara'u indal mayyit, mereka membaca di dekat mayit tersebut surat atau orang yang hendak meninggal tersebut surat Al-Baqarah. An-Nawawi mengatakan dan Mujahid ada seorang yang dhaif, berarti sanadnya lemah. Berkaitan dengan hadis tentang bacakan Yasin untuk orang yang hendak meninggal dunia, maka muhaqqiq mengatakan hadis yang dhaif diriatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dalam Sunan Kubra, Ibnu Majah dan Ahmad. Maka beliau katakan sisi kendaifannya fahuma majuhalan, ada dua rawi yang majuhul. Demikian juga diatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Sunan Kubra, Toyalisi dan seterusnya. Ini juga bermasalah karena di sana ada rawiyani mubahaman, ada dua perawinya yang juga tidak diketahui. Maka sama-sama majuhul. fa'ala ayy halin fal isnadu wahin. Maka apapun kondisinya, maka kesimpulannya sanadnya adalah lemah sekali. Kemudian terdapat atsar diriwayatkan Imam Ahmad, hadatsani Sufwan, hadatsani Masikhah. Banyak syekh yang bercerita kepadaku. Bahasanya mereka menghadiri atau mendatangi Rudaif bin Al-Haris Al-Thamali. Hina istadda sawquhu. Sawq itu artinya nezak. Artinya sakarat. Ketika sangat berat sakaratnya. Faqal. Maka Rudaif mengatakan, adakah di antara kalian yang bisa membacakan surat Yasin? Maka Saleh bin Surah Al-Sukuni membacakan surat Yasin. Maka setelah sampai ayat yang ke-40 dari surat Yasin, Qubida, beliau meninggal dunia. Qal kata Sufwan, fakana al-masikha, maka para syekh mengatakan, idza quriat indal mayyit, jika surat Yasin dibacakan pada orang yang dalam sakaratul maut, khufifa anhu biha, maka menjadi sebab ringannya pencabutan nyawanya. Sufyan mengatakan, dan Yasin ini dibacakan oleh Isa bin Mu'tamir di sisi Ibnu Ma'bad. Maka sanad ini juga bermasalah, kata Muhakkik, karena majhulnya Masikhah. Siapa para syekh tersebut? Tidak diketahui. Di samping itu, atsar ini ghairu marfu', bukan marfu'. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, terdapat sanad yang dimiliki oleh penulis kitab Firdaus. Ada sebuah hadis dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mayyitin yamutu fayuqra'u inda Yasin ila hawanallahu alaih." Tidak ada seorang yang tidak meninggal dunia lalu dibacakan surat Yasin di dekatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, Allah mudahkan kematian untuknya. Namun hadis ini juga lemah sekali. Muhakkik mengatakan fal isnad wahin aydan. Sanadnya lemah sekali. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Talhis mengatakan bahasanya Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, seorang ulama Ibnu Al-Arabi, bukan Ibnu Arabi. Karena dengan alif lam adalah seorang ulama hadis, ulama tafsir bermadzhab Maliki, sedangkan kalau Ibnu Arabi tanpa alif lam maka seorang sufi yang dikafirkan oleh banyak ulama. Dari Daruqutni mengatakan, hadza hadisun dhaiful isnad. Hadis ini adalah sanadnya dhaif. Matanya juga tidak jelas. Dan Daruqutni mengatakan, la yasihu fil bab hadisun. Dalam masalah ini, tidak terdapat satupun hadis yang sahih. Kemudian beliau membantah perkataan seorang yang bernama Muhammad bin Rizq. Oleh karena itu perkataan Muhammad bin Rizq At-Tarhuni dalam Fadha'il Surat dan ayat Quran yang mengatakan dianjurkan untuk membaca surat Yasin ketika ingdal muhtadar, orang yang sakarat, muhtadar sama dengan sakarat, satu hal yang tidak benar, karena hadis tentang masalah ini tidak ada satupun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dibahas tentang tadi yang kita singgung tentang merutinkan baca Yasin setiap malam. Maka diriwayatkan oleh Darimi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa membaca Yasin di waktu malam karena ikhlas mengharap wajah Allah, maka diampunilah dosa-dosanya di malam itu. Tentang hadis ini, maka Abu Hatim mengatakan, hadza hadisun batilun. Ini adalah hadis yang batil. Demikian juga Ibnul Jauzi dalam kitabnya Mawdu'at mengatakan hadis ini batil dari semua jalur-jalurnya, tidak ada asal sanad yang sahih baginya. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban sama dengan sanadnya Ad-Darimi. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Awsat dan Mu'jam Saghir. dengan teks man dawama ala qiraati yasin kulla lailatin. Siapa yang merutinkan membaca surat Yasin setiap malam. Tsumma mata kemudian meninggal, mata syahidan, maka mati sebagai syahid. Nah, ini dua redaksi hadis tentang anjuran membaca Yasin, merutinkan baca Yasin di setiap malam yang tadi telah disinggung oleh An-Nawawi di awal bab. Maka untuk hadis yang ini, yang mati syahid, dapat mati syahid kalau rajin baca Yasin tiap malam, di sana ada perawinya yang muttaham bil wada', tertuduh membuat hadis palsu. Demikian juga ada riwayat yang lain, diriatkan oleh Ibnu Adi dalam Kamil, dan ada perawinya yang tertuduh membuat hadis palsu. Yang dimaksud tertuduh membuat hadis palsu adalah ada seorang yang diketahui ya, suka berdusta untuk pembicaraan dengan manusia, namun belum terbukti pernah membuat hadis palsu. Maka dia disebut tertuduh membuat hadis palsu. Maka hadisnya berarti mungkar sekali. Hadisnya muttaham bil kadzib, ini berarti hadisnya dhaif jiddan, wahin atau mungkar. Maka hadis yang menjadi dalil anjuran untuk membaca Yasin setiap malamnya, maka itu adalah hadis yang hadisnya ada hadis yang lemah, sehingga tidak benar adanya anjuran untuk merutinkan baca Yasin setiap malam. Namun berkaitan dengan baca Yasin untuk orang yang tidak meninggal dunia, maka perlu diketahui bahasanya status hadisnya diperselisihkan ulama. Tadi kita lihat hadis ini didhaifkan oleh An-Nawawi. Nah, maka didhaifkan oleh An-Nawawi di Tibyan, beliau katakan bi isnadin dhaifin. Dan sebagian ulama menghasankan hadis ini, semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Taimiyah menghasankan hadis membaca Yasin untuk orang yang hendak meninggal dunia. Oleh karena itu sebagian ulama menganjurkan, sebagian ulama ahlu sunnah itu menganjurkan untuk membaca surat Yasin untuk orang yang hendak meninggal dunia. Semacam Syekhul Islam Taimiyah sendiri, beliau menganjurkan untuk membaca Yasin untuk orang yang hendak meninggal dunia. Dan di antara ulama mu'asirin yang menganjurkan hal ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Ibnu Utsaimin di Sarah Mumti' dan Syekh Shalih Al-Fauzan di Mulakhas Fiqih. Akan saya bacakan perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan di Mulakhas Fiqih. Di Mulakhas Fiqih, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan dan dianjurkan untuk membaca Yasin di dekat orang yang hendak meninggal dunia. Indahu. Maka tidak jarak jauh. Bukan jarak jauh. Namun, indahu. Di dekat, di samping orang yang meninggal dunia. Maka, ada orang yang minta untuk saudaranya yang dalam keadaan sekarat, itu minta untuk dibacakan. Namun, dikirimkan dari jarak jauh. Ini ada demikian, dan ini satu hal yang tidak benar. Menurut ulama yang bacanya Yasin itu bisa dianjurkan untuk dibaca untuk orang yang tidak meninggal dunia. Liqaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u Yasin ala mautakum, diriatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Yang dimaksud dengan mautakum, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, adalah orang yang kematian mendatanginya. Amma man mata fa innahu la yuqra'u alaihi. Adapun orang yang setelah benar-benar mati, ya tidak perlu dibacakan Quran padanya. Fal qira'atu 'alal mayyiti ba'da mautihi bid'atun bi khilafi qira'ati 'alal ladzi yuhtadaru fa innaha sunnatun. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, maka membacakan Quran untuk orang yang sudah benar-benar mati, sudah dimakamkan, maka hukumnya adalah bid'ah. Adapun berbeda dengan membacakan Al-Quran, yaitu surat Yasin, untuk orang yang dalam kondisi sakaratul maut, maka beliau katakan fa innaha sunnatun. Maka itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan fal qira'atu indal janazati aw alal qabri aw li ruhil mayyiti kullu hadza minal bid'ati allati ma anzalallahu biha min sultan. Fal wajib alal muslim al amalu bis sunnah wa tarkul bid'ah. Maka membacakan Al-Qur'an di sisi jenazah sudah meninggal dunia, ya, sebelum diberangkatkan orang pada baca Quran. Aw alal qabri, atau di dekat kuburnya, artinya apa? Ziarah kubur. Kemudian di kuburnya membaca Quran. Auli ruhil mayyit, artinya tidak dikubur, di rumah dan bacakan Quran untuk mayit. Kullu hadza, maka ini semua adalah bid'ah yang tidak pernah Allah turunkan dalilnya. Maka wajib atas muslim al-amal bisunnah, beramal dengan sunnah. Dan termasuk sunnah kata Syaikh Fauzan adalah membacakan Yasin ingdal muhtadar. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Maka beliau menegaskan membaca Yasin untuk orang yang tidak meninggal dunia hukumnya sunnah. Di Salam Mumtik disebutkan penulis Zadul Mustaqni mengatakan yukra indahu Yasin. Penulis Zadul Mustaqni mengatakan dianjurkan baca surat Yasin di dekat orang yang meninggal dunia. Pendapat Syarah Ibn Utsaimin mengatakan maka dianjurkan untuk membaca atau yaitu membaca ketika indal muhtada orang yang meninggal dunia dibacakan surat Yasin mengingat sabda Nabi SAW ikra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin menurut untuk orang-orang yang tidak meninggal dunia di antara kalian. Ibn Utsaimin mengatakan hadal hadis mukhtalafun fihi. Hadis ini statusnya, derajatnya diperselisihkan. Wa fihi maqal, dan hadis ini diperbicarakan sanadnya. Kemudian beliau katakan wa man kana indahu hadal hadisu hasanan akhadha bihi. Dan ulama yang mengatakan bahasa hadis ini derajatnya hasan semacam Syekhul Islam Taimiyah, akhadha bihi, maka beliau beramal dengannya. Kemudian beliau mengatakan adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan untuk orang yang meninggal dunia, maksudnya adalah orang yang dalam proses meninggal dunia. Disebut orang yang tidak meninggal dunia disebut mayit bi'tibar mayaulu ilaihi, atau dengan bahasa lain bi'tibar mayakunu. Sebagaimana kemudian beliau bacakan, beliau kutip surat Yasin, ini surat Yusuf ayat 36, inni arani aksiru khamra. Aku bermimpi kalau aku memeras khamra. Ya, khamar tidak perlu diperas. Yang diperas adalah cikal bakal khamar. Dan sebagian ulama menyebutkan manfaat dari membacakan Yasin adalah tashil khuruji ruh, mempermudah keluarnya ruh. Kenapa? Karena li'anna fiha tashwiqan. Karena di dalam surat Yasin tersebut terdapat kalimat-kalimat yang membuat orang itu rindu untuk mati karena rindu. Rindu surga dan rindu berjumpa dengan Allah. Semisal firman Allah, qila dukhulul jannah, dikatakan masuklah surga. Maka dengan mayit atau calon mayit ini dibuat rindu dengan surga, maka ini akan mempermudah keluar rohnya. Kemudian beliau mengatakan, apakah membaca Yasin ini sir ataukah jahar? Ataukah ada rincian? Maka beliau mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ikra'u ala mautakum menunjukkan bahasanya dibaca dengan jahar. Terlebih lagi jika kita katakan illah, amal ini adalah taswiqul mayyit, adalah agar membuat mayit itu rindu dengan apa yang dia dengar yang ada dalam surat ini. Akan tetapi idza kana yakhsha, jika seorang itu khawatir kalau si sakit ini terganggu, atau jika dia khawatir, jika yang membaca Al-Quran ini khawatir, jika mayit ini mendengar kalau dia dibacakan surat Yasin, atau si pembaca ini masih ragu-ragu apakah orang ini sudah dalam proses sekarat ataukah belum, maka janganlah dia membacanya dengan suara keras. Namun jika dia telah bisa menegaskan kalau ini sudah dalam proses sekarat, karena orang yang sering melihat orang yang dalam keadaan sekarat, tentu dia akan mengetahui kalau orang ini sekarat ataukah tidak. Maka jika dia telah mengetahui bahasanya orang tersebut dalam proses mayit, proses kematian, maka adalah dia bacakan surat Yasin bisautin murtafi dengan suara yang keras. Wala haraja fi hadza, dan tidak ada masalah dalam masalah ini karena orangnya adalah orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Wa hadhil qira'atu la yakunu ma'aha nafsun 'alal muhtada li'annahu lam yarid. Dan baca Yasin untuk orang yang meninggal dunia ini tidak diringi dengan nafas, tidak diringi dengan tiupan. Li'annahu lam yarid, karena tidak ada dalilnya. Nah, karena itu di tempat yang lain saya Ibnu Utsaimin ditanya tentang masalah membaca surat Yasin untuk orang yang tidak meninggal dunia, apa hukumnya, sunnah ataukah bid'ah? Beliau mengatakan hukum baca surat Yasin untuk orang yang tidak meninggal dunia adalah ini adalah sunnah menurut orang yang menghasankannya dan bid'ah menurut ulama yang mendhaifkan hadisnya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa qudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah satu pertemuan lagi atibian selesai. Ya, satu pertemuan lagi insyaallah. Sebelumnya kita maka ingin saya sampaikan, maka berkaitan dengan baca Yasin untuk orang yang tidak meninggal dunia, maka ini masalahnya lebih ringan karena ini kebid'ahannya diperselisihkan. Ya, berbeda dengan membaca acara 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Maka hendaknya ya, orang tidak terlalu kaku dalam masalah Yasin dan tidak menjadikan sebagai atau jadikan sebab orang itu meragukan keahlusunnahan seorang ahlusunnah gara-gara dia bacakan Yasin kepada orang yang tidak meninggal dunia. Boleh jadi beliau memilih ulama yang menghasankannya. Dalam keadaan darurat, misal kecelakaan, bolehkah seorang laki-laki menolong seorang perempuan membopong atau menggendongnya? Maka jawabannya melihat kondisi. Memang kalau masih ada perempuan yang bisa diminta untuk menolong, ya maka hendaknya perempuan yang menolong. Dan bisa jika tidak perlu kemudian jika memang dalam kondisi darurat maka boleh. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Namun ingat, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya. Daruratu sekadarnya, sekadar darurat. Ya, kalau memang dia memang perlu cuma untuk gendong untuk dipindahkan ke ambulan atau ke apa? Ke dorongan itu, Pak. Misalnya ini misalnya turun dari mobil kemudian dimasukkan ke mau rumah sakit itu. Apa? Ya dorongan untuk ya. Maka ya cukup di situ saja megang-megangnya, jangan kemudian masih ada pegang-pegang yang lain yang enggak ada perlunya. Maka ad-daratu tuqaddaru biqadariha. Apakah menyentuh kemaluan dan dubur membatalkan wudu? Hadisnya diperselisihkan ulama atau hukumnya diperselisihkan ulama. Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah jika menyentuhnya sentuhan biasa, maka ini tidak membatalkan wudu, namun sentuhannya jika sentuhannya ada sentuhan yang aneh, nah ini maka membatalkan wudu. Demikian pendapat yang dipilih oleh diracikan oleh Syaikh Al-Albani di Tamamul Minnah dan juga dikuatkan oleh Syaikh Abdul Ali Basam di Tawdil Ahkam. Tentang masalah dubur, apakah dubur sama dengan kemaluan? Sebagian fuqaha mengatakan sama, namun insyaallah yang kuat hukumnya berbeda. Jika kita ikut proyek, ada sisa berupa alat tulis, kertas, dan alat-alat yang lain yang tidak terpakai setelah proyek selesai. Apakah barang-barang tersebut boleh kita pakai atau dikemanakan? Nah, gimana ketentuan? Ketentuannya dari pemerintah? Atau dari ketentuan dari institusi yang membuat proyek ini? Jika tidak ada ketentuannya, jika ini adalah dana dari pemerintah, ya maka ini milik pemerintah dan dikembalikan kepada yang punya. Ya, saya sering disindir teman, potonglah jenggotmu itu kan hanya sunnah. Atau perkataan semisal, mohon penjelasan arti sunnah di sini. Sunnah itu punya beberapa pengertian. Kalau kita katakan sunnah Nabi, maka sunnah Nabi itu berbeda dengan perkataan ini hukumnya sunnah. Kalau kita katakan ini hukumnya sunnah, artinya tidak wajib. Akan tapi jika kita katakan ini sunnah Nabi, maka sunnah Nabi di sini maknanya adalah ajaran Nabi. Dan sunnah Nabi itu hukumnya, itu ada dua macam. Sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, dan ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Ya, sunnah Nabi itu ada dua hukumnya. Ima sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, dan ima hukum, sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Dan jenggot, memelihara jenggot adalah sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Bolehkah kita minta diruqyah ketika sakit? Hukumnya boleh, namun makruh, sebaiknya ditinggalkan. Apakah sama zikir-zikir setelah salat fardu dengan zikir setelah salat sunnah? Berbeda. Kalau zikir setelah salat fardu telah ada paketnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa dilihat di buku-buku zikir. Adapun zikir setelah selesai sunat, maka zikirnya adalah zikir mutlak, bebas. Kalau memang lebih baik mengakhirkan waktu untuk salat isya, kira-kira sampai jam berapakah akhir waktu isya tersebut? Atau perlu diketahui bahasanya waktu terakhir untuk salat isya itu adalah sampai setengah malam, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, wa salatul isya ila nisfil lail. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan waktu isya cuma sampai setengah malam. Oleh karena itu orang yang tidak mengakhirkannya, tidak mencari atau mengambil yang afdal dalam masalah pelaksanaan salat isya, yaitu agak diakhirkan, maka dialah tidaklah diakhirkan di sepertiga malam yang pertama dari sepertiga malam yang pertama atau waktu sekitar itu. Mana yang lebih utama, mentalkin atau membaca surat Yasin pada orang yang sekarat? Maka tentu talqin itu yang lebih utama. Talqin itu yang lebih utama. Ya, jadi masalah yang namanya talqin itu sampai dia mengucapkan. Ya. Dia diminta atau diajar untuk mengucapkan la ilaha illallah. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, talqin berhenti. Nah, setelah talqin ini berhenti, bolehkah baca Yasin? Nah, tadi yang kita bahas. Ya. Kesimpulannya kita hormati seandainya ada orang yang membacanya. Karena talqin itu tidak terus menerus. Talqin itu cuma sekali. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah kita berhenti. Sampai kemudian dia ngomong apa? Wedusku atau sapiku. Nah, baru kemudian ditalqin lagi. Kalau dia cuma diam, sudah sekali. Tidak benar orang talqin terus menerus. Apakah orang yang digigit kalau jengking harus diruqyah? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Tidak harus. Orang yang digigit kalau jengking seharusnya diobati. Nah, gimana cara ngobatinya? Nah, bisa pakai ruqyah, bisa pakai pengobatan yang lainnya. Apakah boleh laki-laki membacakan Yasin kepada wanita yang hendak meninggal dunia? Kalau dia memang mewajibkan, memilih ulama yang menghasankan hadis ini, yang membolehkan untuk membaca Yasin, ya, maka boleh saja dia membaca Yasin untuk perempuan yang tidak meninggal dunia. Namun tidak perlu ngemek-ngemek, ya, tidak perlu megang-megang. Cuma dibacakan, ya dibacakan. Bahkan tadi saya Ibnu Taimin mengatakan, dibacakan tanpa ditiup-tiup, ya cuma sekedar dibacakan di dekatnya. Apakah setelah mandi junub kita wudhu lagi untuk sholat? Jawabannya tidak perlu. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku tidaklah berwudu, atau di, dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah mandi janabah. Benarkah jika kita sedang lupa kita tidak mengatakan saya lupa, akan tapi saya dilupakan? Ini khusus untuk yang ada dalilnya adalah khusus masalah lupa Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an atau surat Al-Qur'an. Maka Nabi larang untuk mengatakan saya lupa. Karena kata-kata ini menunjukkan kalau yang salah adalah dia, karena keteledoran. Saya dilupakan. Dalam suatu masjid terdapat beberapa ruangan, dan ruangan tersebut difungsikan sebagai kelas. Jika terjadi jual beli dalam kelas tersebut, termasuk transaksi yang terlarang atau tidak? Jawabannya termasuk transaksi yang terlarang. Nah, jual beli yang diadakan di masjid. Apakah ada riwayat tentang larangan tidur dengan atap terbuka, langsung melihat langit? Ini salah paham. Paham. Yang ada adalah larangan tidur di loteng yang terbuka dan tidak ada pagarnya. Terdapat hadis yang melarang, misalnya ini bangunan yang atas, ini terbuka, belum dikasih pagar, ini tidak boleh tidur di situ, nanti gulung-gulung. Gulung jatuh. Oleh karena itu Nabi melarangnya. Ada hadisnya. Hadis yang melarang tidur di loteng, tempat yang tinggi, ya, yang itu terbuka. Terbuka di sini bukan terbuka, yang terlarang bukan terbuka apa? Terbuka atapnya, nun terbuka, tidak ada pagarnya. Terbuka dan tidak ada pagarnya. Kenapa dilarang? Oh, jelas ini makulun makna ya. Makulun makna. Karena dikhawatirkan boleh jadi orang tidur, kemudian miring, kemudian gelundung, pindah, jatuh. Ini bahaya. Ini bangun-bangun di alam kubur. Dan karena makulun makna-maknanya, ilahnya bisa kita tangkap, maka ya tidur-tidur, tempat-tempat tidur yang semisal, itu sama hukumnya. Tidur di pohon. Atau tidur di tempat yang lain yang itu mengkhawatirkan, apa hukumnya? Terlarang. Kita kiaskan dengan hadis yang melarang tidur di tempat yang terbuka yang tidak berpagar. Adakah seorang imam lupa duduk tasawuf di rakaat keempat di sholat isya? Setelah itu lupa duduk tasahud di rakaat keempat di salat isya, sehingga dia berdiri sampai sempurna, kemudian para makmum mengingatkan, sehingga imam pun duduk kembali la tasyahud akhir lalu salam. Bagaimana seharusnya sikap imam dalam hal ini? Ya benar, kalau dia ini rakaat keempat, ini sudah rakaat terakhir, kemudian dia berdiri, ya, dia wajib duduk. Ya, dia wajib duduk karena dia telah melakukan penambahan, maka dia kemudian sujud sahwi setelah salat. Bagaimana sikap yang benar seharusnya dilakukan oleh makmum? Ya, mengingatkan, ya, kalau dia lupa, kalau dia harus duduk. Dan seandainya imam nekat, sehingga dia nambah rokaat, sehingga dia masuk ke rokaat yang kelima, maka makmum wajib untuk tetap duduk. Makmum wajib untuk tetap duduk, dan salamnya nanti bareng imam. Bahkan jika di rokaat kelima ini makmum ikut naik, padahal dia tahu ini rokaat yang kelima, dan dia kira dia wajib ikuti imam dalam masalah ini, maka ini adalah satu hal yang tidak benar. Bahkan para fuqaha, para ahli fikih mengatakan, makmum sholatnya batal. Kalau dia ikut imam rokaat kelima, kalau imam ma'fu karena dia lupa. Kalau makmum yang tahu ini rokaat kelima dan ikut imam, maka sholatnya batal. Sebagaimana difatwakan oleh jenah da'imah. Apakah jamaah sholat yang kedua harus mengucapkan iqamah? Iqamah untuk jamaah kedua hukumnya sunnah dan tidak fardu kifayah. Hukum iqamah fardu kifayah. Ya. Dan jika ini jamaah yang kedua, maka hukumnya sunnah. Bolehkah meruqyah orang kafir? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Dan yang diruqyah oleh sahabat adalah orang kafir. yang diru'ya oleh sahabat dalam dibacakan padanya surat Al-Fatihah dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita singgung adalah orang kafir. Ini dalil bolehnya meru'ya orang kafir. Bolehkah meru'ya jarak jauh? Jawabannya tidak boleh. Dukun. Kalau meru'ya jarak jauh itu berarti dukun. Dalam buku tajwid karya seorang ustaz bermanhaj salaf, saya membaca melazimkan membaca surat kahfi di waktu Jumat sebelum sholat Jumat adalah sebuah kebid'ahan. Apakah ini benar? Jawab benar. Namun fahami maksudnya. Benar, namun fahami maksudnya. Yang disinggung oleh para ulama membaca surat kahfi itu bid'ah adalah membaca surat kahfi dengan pengeras suara. Ya, menjelang sholat Jumat diadakan. Ya, sebagai ya, di sebagian tempat disetelkan muratal Quran. Ya, hari Jumat toh. Kenapa? Ini kok siang-siang ada baca Quran hari Jumat. Nah, di sebagian tempat itu diganti dengan surat kahfi. Oleh karena itu yang dibid'ahkan apa? Melazimkan baca surat kahfi di waktu Jumat sebelum sholat Jumat. Perhatikan, sebelum sholat Jumat. Yaitu surat kahfi yang dibaca dengan suara keras sebelum sholat Jumat diadakan, sebelum khutbah Jumat diadakan sebagai penanda waktu atau untuk mengingatkan orang atau yang lainnya kalau sholat Jumat ini hari Jumat dan mau ada sholat Jumat. Maka yang bid'ah adalah itu. Karena waktu untuk membaca surat kahfi itu bebas asal hari Jumat. Hari Jumat itu dari pagi sampai sebelum maghrib. Apa keutamaan Uwais Al-Qarni dan Zubaidah? Uwais Al-Qarni seorang tabi'in. Dia hidup di masa Nabi namun tidak ketemu Nabi. Dan dia adalah seorang yang demikian berbakti dengan ibunya. Dan ini menjadi sebab dia adalah seorang yang makbul doanya. Sedangkan Zubaidah adalah istri Harun Ar-Rasyid. Seorang Khalifah Bani Umayyah. Bani Abbasiyah. Ya, Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah terbaik Bani Abbasiyah. Dan Zubaidah ini punya kelebihan karena beliau memberikan peninggalan sebuah satu karya besar yang disebut dengan Ainu Zubaidah, mata air Zubaidah. Ya, karena beliau membangun satu saluran air. Ya, dari Baghdad sampai Arafah. Ya, dari Baghdad sampai Arafah. Ya. Dia bangun dengan hartanya. Dengan menghabiskan hampir seluruh hartanya. Ya, untuk membangun, dia seorang pembuat. Dia perintahkan kepada, dia datangkan seluruh pekerja yang terbaik, para arsitek yang hebat di zaman itu, untuk membangun saluran air. Membuat satu bangunan, ya. Namun bangunan ini di dalamnya berlubang. Ya. Kalau bentuknya seperti tembok tebal. Ya. Sisanya masih ada di Saudi, di Arafah, di ini sampai Arafah, Mina, semua yang jadi tempat manasikul Hajj. Sisanya masih ada. Saya pernah lihat ini bangunan ini, ya kurang lebih mungkin berapa ya, sekitar panjangnya, lebarnya ini kurang lebih mungkin 2 meteran atau bahkan lebih. Ini bangunan ini tengahnya lubang dan lubang itu adalah saluran air. Ini adalah dibangun dari Baghdad sampai Saudi, dari kota Baghdad sampai Arab Saudi, sampai Arafah, sampai Mina. Dan ini difungsikan untuk memberikan air bagi para jamaah haji yang mengadakan perjalanan. Nah, jadi kalau mereka butuh air, kehausan, mereka bisa mendekati, ini ada lubang-lubangnya untuk bisa ngambil air. Ada tempat-tempat untuk bisa ngambil air. Namun ini bangunan ini bukan bangunan terus, bukan misalnya memanjang terus, namun bentuknya ini misalnya dibangun sepanjang 5 kilo atau 10 kilo, setelah itu putus. Nanti disambung lagi, tidak jauh dari itu, ada bangunan lagi, nyambung lagi. Sampai mungkin 10 kilo, kemudian putus lagi, kemudian bangun lagi sampai sekian kilo. Demikian dari Baghdad sampai Arafah. Sampai Mina. Mina dan Arafah. Atau yang paling jauh berarti Arafah. Sampai Arafah. Dan, jadi sumber airnya bukan dari Baghdad. Sumber airnya diambil dari setiap tempat. Nah, dari setiap tempat itu tada hujan mungkin, atau kemudian sumur, atau mata air. Nanti ada petugas yang bertugas untuk memasukkan air ke tempat kesaluran air ini. Apakah dicontohkan Nabi bila memakai baju atau kemeja tidak mengkancing pada bagian paling atas untuk pakaian laki-laki? Jawabannya enggak ada dalilnya. Ini perkara mubah. Mau dikancing tuh sampai sini dikancing, apakah di sini dibuka, itu adalah perkara yang mubah. Maka tolak ukur dalam masalah ini adalah apa yang adalah kembali kepada al-urf. Kalau kemudian misalnya ini dibuka sampai sini dianggap enggak sopan, apalagi di kelas, ya enggak boleh. Namun kalau cuma misalnya sopannya itu harus sampai atas, ya sopannya itu harus sampai atas, ya maka itu hendaknya dilakukan. Kalau bebas, ya di atas boleh, dibuka satu boleh, ya juga bebas. Ya. Dari beberapa bacaan sebelum tidur tadi, apakah sebaiknya hanya memilih salah satu atau lebih baik dibaca semua? Yang paling baik dibaca semua. Nah, maka surat sajadah, surat al-Isra, dan seterusnya. Surat Zumar, surat al-Isra, surat sajadah, dhaif ya tadi. Sad. Bagaimana posisi yang baik untuk membacanya? Bebas. Mana yang enak? Berbaring boleh, karena sudah hafal, atau kemudian sambil duduk karena perlu baca. Mana yang mudah? Untuk orang yang sedang sakatul maut, manakah yang lebih utama, membaca surat Yasin atau mentalkan dengan bacaan tahlil? Tadi sudah kita bahas. Bagaimanakah hukum minta dibacakan Al-Quran ketika emosi kita sedang labil? Ya. Boleh saja minta dibacakan Quran ya, ketika kita sedang emosi, sedang labil, dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari ketenangan hati dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin saat masih di rumah, saya sering kali telat sholat subuh dan saya melambat-lambatkan pelaksananya hingga terang karena saya masih ngantuk dan setengah sadar. Apa kafarahnya? Kafarahnya besok jangan diulangi lagi. Bagaimanakah dengan tulisan Subhanallah yang dibungkus Pepsodent Unilever yang memang asalnya buatan Yahudi, tapi tulisannya abstrak seperti kode-kode rahasia? Kalau itu kode rahasia ya sudah, nggak usah diributkan. Kode rahasia yang bacanya kode rahasia yang sulit untuk dibaca. Maka hukum itu berkaitan dengan yang zahir. Kalau ini kode-kode rahasia, bahkan orang bisa memahami dengan yang lainnya. Maknanya bukan demikian kok. Kalian cuma kode-kode, cuma simbol-simbol. Simbol-simbol ini artinya Subhanallah. Ya. Jangan-jangan orang itu punya simbol dengan makna yang lain. Kali cuma kode, ya, bukan tulisan yang nyata, tentu lain masalahnya. Apakah kaligrafi yang tidak boleh dipasang di rumah, di dinding, atau motor, dan di benda lainnya? Apakah kaligrafi? Kemarin telah kita sampaikan, dan nanti juga akan kita baca di bab yang terakhir, bahwasanya ya, makruh hukumnya, ada tulisan di tembok, tulisan ayat Al-Quran di tembok. Demikian mazhab Syafi'i. Maka demikian juga di tempat-tempat yang memang tidak layak, di motor ya, atau di tempat yang lain tidak layak ada Al-Quran di sini. Dan sekali lagi, Al-Quran diturunkan untuk dibaca, untuk diamalkan, bukan jadi pajangan. Ada seorang laki-laki yang jika ngaji pakai pakaian yang syar'i, ketika keluar pakaiannya isbal, apakah ini termasuk perbuatan kemunafikan? Ya, mudah-mudahan itu adalah menjadi sebab agar dia terus tidak isbal. Nah, semula ini meringankan mungkar. Jadi mengingkari kemungkaran itu apa? Yang ideal hilang. Kurang dari ideal berkurang. Ya kalau ngaji ya, diajak aja sering ngaji. Pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Mereka kan gak isbal terus. Maka di antara target dalam menghilangkan kemungkaran adalah mengurangi kemungkaran. Ya, maka kita doakan mudah-mudahan itu jadi sebab dia semakin bisa mengurangi kemungkaran yang dia lakukan. Apakah tertidur di majelis ilmu termasuk merendahkan ilmu? Bagaimanakah cara menghilangkan kebiasaan ini? Merendahkan ilmu dan merendahkan orang yang menyampaikan ilmu. Cara menghilangkan kebiasaan ini. Betul, ini jadi kebiasaan, berarti jadi penyakit. Maka di antara caranya, ya keluar untuk wudu atau cuci muka, atau kemudian pindah tempat. Nah, ini ada di antara cara untuk menghilangkannya. Jika terasa ngantuk, ya mungkin keluar dulu, kemudian ya senam-senam dikit, ngulet-nguletkan badan, habis itu masuk. Dan jangan di tempat yang semula. Bagaimana hukum wanita membuka hijabnya ketika bertemu wanita kafir? Tentang aurat seorang muslimah dengan wanita kafir, maka ini diperselisihkan ulama. Sebagian ulama berpendapat, aurat seorang muslimah di hadapan wanita kafir itu sebagaimana aurat seorang muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir di tafsirnya. Ketika membahas surat An-Nur, dan beliau sebutkan di sana para ulama salaf yang berpendapat semacam ini. Pendapat yang kedua adalah aurat seorang muslimah di hadapan wanita kafir itu sebagaimana auratnya seorang muslimah di hadapan mahramnya. Yaitu boleh membuka anggota wudu, leher, kepala, tangan sampai sampai siku, ya, kemudian kaki cuma sampai mata kaki, anggota wudunya. Dan inilah ya sebagaimana biasa dia seandainya dia di rumah. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Dan ini adalah pendapat yang dirojikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian juga dikuatkan oleh Mustafa Al-Dawi di Jami' Ahkamin Nisa. Di antara alasannya adalah karena perempuan-perempuan Yahudi masuk ke rumah Aisyah dan tidak terdapat riwayat yang menunjukkan kalau Aisyah itu kemudian berhijab. Maka zahirnya Aisyah berpakaian sebagaimana pakaiannya ketika di rumah. Kisah yang benar tentang wanita yang berkulit hitam yang minta didoakan ketika penyakitnya kumat agar auratnya terbuka, sahabiah ini sakit epilepsi ataukah kesurupan jin? Yang jelas dia sakit, ya. Ketika penyakitnya kumat tidak sadar, dan ini dimungkinkan juga karena pengaruh jin. Pada sholat berjamaah yang dibaca jahar, apakah makmum harus membaca surat Al-Fatihah ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah? Bagaimanakah cara bangun dari sujud yang benar menurut Nabi? Tentang masalah makmum membaca surat Al-Fatihah di sholat jahriyah, maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Siapa yang menguatkan wajib membaca, maka boleh dibaca. Dan jika menurut pendapat ini, maka boleh dibaca ketika imam membaca Al-Fatihah dan bukit. Dan itu yang lebih baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin yang menguatkan pendapat ini, yang lebih baik dibaca pada saat imam baca surat Al-Fatihah agar dia bisa mendengarkan imam pada saat baca surat. Kemudian tentang cara bangun dari sujud, maka terdapat dua pendapat ulama dalam masalah ini, tangan dulu ataukah lutut dulu. yang paling kuat dalam masalah ini wallah ta'ala alam adalah lutut dulu yang diangkat baru tangan. Di masjid-masjid sekitar kita arah kiblatnya ada yang dimiringkan dari arah masjid, apakah benar bahasanya arah kiblat harus sesuai ukuran derajatnya atau cukup yang penting mengikuti arah kiblat dari bangunan masjid? Aslinya cukup dengan arah barat. Kiblat kita karena jauh dan tidak melihat Ka'bah, maka kita wajib menghadap arah. Ya, berkaitan dengan masalah menghadap kiblat, maka jika kita melihat benda Ka'bah, maka wajib melihat berdiri ke arah benda. Ya. Dan jika orang tersebut jauh dari Ka'bah dan tidak melihat Ka'bah, maka cukup ke arah Ka'bah. Dan arah Ka'bah di negeri kita adalah arah barat. Maka orang yang menghadap ke arah barat, maka dia setelah menghadap kiblat dengan benar. Namun jika masjid itu belum dibangun, ya, kita katakan ya dipaskan sesuai dengan derajatnya, itu lebih baik. Namun ya, tidak perlu memaksakan diri dalam masalah ini. Kemudian kemana-mana membawa apa? Kompas, kemudian sholatnya dipaskan sehingga sajadahnya ditempeli kompas, kemana-mana bawa sajadah dan sholat itu tidak mantap jika tidak bawa sajadah yang berkompas. Manakah wanita yang lebih utama di sisi Rasulullah antara Khadijah dan Aisyah? Ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan Khadijah yang lebih afdal. Pendapat yang mengatakan Aisyah yang lebih utama. Pendapat yang benar yang dipilih oleh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Yang benar, masing-masing memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka Khadijah memiliki keutamaan dalam nusratul Islam, nusratul dakwah, yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Dan Aisyah memiliki keutamaan menyebarkan sunnah, dan menghafal banyak hadis-hadis Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Maka karena parameter penilaiannya beda, maka tidak bisa dibuat komparasi secara mutlak. Kenapa? Karena nilai ukurnya lain. Nilai ukurnya lain. Orang itu akan bisa dinilai dengan mutlak. Ini lebih baik daripada itu jika tolak ukurnya sama. Padahal tolak ukur untuk menilai Khadijah dan Aisyah tidak sama. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.